ambil bukunya nanti di lemari. Sebelum saya meninggal, buku itu jangan dibuka. Dia membuat sebuah buku resep tentang awet umur, gitu loh. Bukan awet muda, sebab tidak mungkin awet muda. Awet umur sajalah. Ceritanya para murid ini sudah lama sekali menunggu wafatnya. Wah, kapan nih katanya meninggalnya? Nanti kalau udah meninggal kita ambil bukunya. Begitu meninggallah ceritanya, maka diambillah buku yang disimpan dalam lemari dokter. Maka didapatinya sebuah buku yang tebal. Lalu dari lembaran pertama, dia buka satu persatu sampai terus menerus, ternyata buku itu kosong. Tidak ada tulisan apa. Mana ini katanya? Resep. Terus dibuka per lembar. Ternyata ditemukan pada lembaran terakhir, ada tiga rangkaian kata yang tertulis tentang resep sehat dan awet umur. Apa katanya? Karena dengan bahasa Arab, maka bahasanya begini. Fa iza aradtum an tasihhu wa tula umurikum faf'alu ma ya'ti. Andai kata kalian ingin sehat dan panjang umur, laksanakanlah yang di bawah ini. Pertama, ra'sun khalin minal humum. Yang kedua, wa ma'idatun ghairu mutkhamatin bit'am. Dan yang ketiga, wa arjulun dafi'atun 'indan naum. Faf'alu tasihhu. Nah, ini enggak usah diterjemahkan karena sudah mengerti mungkin ya. Yang pertama, ra'sun khalin minal humum. Kepala harus kosong dari perasaan bingung. Tidak boleh bingung. Tidak boleh jelimet. Tidak boleh pusing memikirkan perbacaan macam hal. Di sini barangkali diterjemahkan oleh dokter-dokter yang lain, berpikir hendaklah secara sistematis. Berpikir sistematis artinya berpikir menurut gradasi kepentingan dari yang ringan kepada agak berat, kemudian yang berat. Karena tidak mungkin seseorang itu kosong dari perasaan berpikir. Dari berpikir maksudnya. Tetapi sesuatu yang dihadapi hendaklah tidak boleh dipusingkan. Tidak boleh terlalu diambil pusing, gitu kira-kira. Tidak boleh menjadi perasaan ataupun membingungkan pikiran kita. Sikapi segala permasalahan dengan tenang. Banyak orang yang bertipe kesusu-susu, ini banyak sekali menimbulkan ya permasalahan baru, kan begitu. Jadi tidak sabar. Karena apa? Karena khawatir dan khawatir. Khawatir dan khawatir, akhirnya muncullah perasaan takut. Besok umpamanya akan terjadi sesuatu, malam ini tidak bisa tidur. Stres, nah inilah barangkali penyakit yang kita undang sendiri. Mau menghadapi ujian, mau menghadapi seleksi, mau apa saja pun, tidak dihadapi dengan tenang. Barangkali ini bisa dianalisa. Mengapa orang banyak menimbulkan stres mental psikologis? Diakibatkan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan timbul kekhawatiran. Inilah barangkali yang Allah ingatkan kepada kita, bahwa inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu adalah mereka, orang-orang yang tidak pernah merasa khawatir. tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Nah, ini kelihatannya mudah sekali. Ini firman Allah, la khaufun alaihim. Ketakutan tidak melanda mereka. Walahum yahzanun, kesedihan pun tidak mendominasi mereka. Sesungguhnya takut itu adalah biasanya perasaan yang mencekam kepada seseorang karena menghadapi sesuatu yang bakal terjadi. Sedangkan sedih itu adalah dampak sesuatu yang sudah terjadi. Sedih karena ditinggalkan kekasih, sedih karena ditinggalkan anak, sedih karena kekurangan, sedih karena ini, sedih karena itu, sedih tidak lulus dan gagal. Nah, orang-orang yang disebut kekasih Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu tidak pernah ada khauf dan tidak pernah ada hazan. Barangkali bapak-bapak juga ibu-ibu sudah membaca buku La Tahzan itu. Itu bagus sekali. Jangan sedih. Jangan murung. Jangan resah. Jangan gelisah. Jangan susah. Jangan gundah gulana. Nah, ini barangkali yang dimaksud dengan La Tahzan itu. Ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan musuhnya dalam sebuah gua, Sur bin Abdi Manaf, gua Sur itu namanya Sur bin Abdi Manaf, itu melihat kilatan-kilatan pedang di luar gua. Abu Bakar waktu itulah yang khawatir, takut mereka mengetahui bahwa Rasulullah ada di dalam. Apa kata Nabi? Izhuma fil ghar iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua dalam gua itu sedang bersembunyi, ketika berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, tidak usah sedih engkau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, ini barangkali yang paling mudah. Jangan takut, Allah bersama kita. Sering menjadi pameo di kalangan masyarakat pemuda. Tetapi yang dipertanyakan, apakah Allah bersama kita? Apa ente sudah bersama Allah? Ini pertanyaannya. Karena Allah akan bersama kita kalau kita sudah bersama Allah. Ini yang disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu artinya kebersamaan seorang hamba dengan Allah. Bagaimana? Dia terus berzikir. Tuh, akhirnya ke sana kembalinya. Salah satu tafsir basmalah dari ba'nya yang kita disimpan. Di situ ada alif yang tersimpan. Ba'nya itu adalah ada tiga. Lil musahabah, lil ibtida', lil ma'iyah. Nah, lil ma'iyah itu apa? Ketika kita mengucapkan bismillah, itu artinya kita sudah menyatakan saya bersama Allah. Maka insya Allah, kalau kita bersama Allah, kita tidak akan terlalu banyak kesedihan, kepiluan, kemurungan, kegundahan dan lain sebagainya. Nah, inilah barangkali upaya-upaya yang lain. Ikhtiar-ikhtiar yang pertama tadi adalah ra'sun khalin minal humum. Yang kedua, wa ma'idatun ghairu mutkhamatin bitta'am. Dan perut penyimpan makanan kita ini jangan terlalu penuh dengan makanan kalau kita makan. Nah, ini resep yang kedua, jangan sampai kenyang. Nah, ini nih barangkali. Apakah bisa kita makan tidak sampai kenyang? Ini tidak akan menjadi beban bagi kita ya, terserah bapak, terserah ibu. Tapi kalau makan sedang enak itu, Rasulullah kalau mau enak makan itu berhenti langsung. Berhenti sudah. Justru kita itu menunggu, ya enak lah ya, jangan enak ini, wah, tambah lagi. Oh iya, iya nah enak, tambah deh. Nah, gitu. Sampai akhirnya antara dahi dengan perut itu sama kerasnya. Nah, ini juga termasuk mengundang penyakit. Barangkali salah satu di antara faktor yang bisa kita kendalikan dalam soal perut ini puasa. Dengan puasa, insya Allah kita disiplin untuk bisa memelihara maidah kita. Maidah itu artinya perut besar. Bukan perut buncit, perut besar, tempat yang disebut mah itu, mah itu. Jadi Rasulullah telah menyatakan al-ma'idatu ra'su kulli da'in wal hamiyatu ra'su kulli dawa'in. Perut penyimpanan makanan ini adalah sarang penyakit. Sedangkan selektif terhadap makanan itu merupakan pelopor pengobatan. Jadi kalau kita ingin selalu sehat badan kita, maka selektiflah apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Jadi kalau memang kata dokter ini, Bapak jangan terlalu banyak ini, ya sudahlah. Kenapa? Karena sekali makan di sini enaknya sebentar, Pak. Gitu? Tapi dampak setelah itu, contoh yang punya kolesterol tinggi dan darah tinggi, enaknya sebentar, tapi Masya Allah sakitnya lama. Nah, barangkali di sini kita harus banyak berpikir tentang masalah makanan. Yang ketiga, wa arjulun dafi'atun 'inda an-naum, dan kaki harus senantiasa hangat ketika tidur, baik malam maupun siang. Ini resep dari seorang ulama, dokter kesehatan di India zaman dinasti Mongolia ketika Islam berpuasa di India dahulu. Ya, saya temukan dalam sebuah mutalaah. Jadi kaki itu kalau tidur hendaklah pakai kaos kaki. Jangan dibiaskan terbuka begitu saja. Karena sirkulasi darah dan zat getah bening itu sesungguhnya yang paling berat itu dari kaki. Ketika dia balik lagi ke jantung. Tetapi kalau hangat dengan kaos kaki wol, itu yang bagus. Pakai wol, jangan kaos kaki nilon atau apalagi katun. Yang terbagus itu wol. Kalau perlu dua rangkap. Saya kira saya sudah 35 tahun ya, karena menemukan cerita ini ataupun mutalaah ini sudah 45 tahun barangkali. Itu belum pernah berhenti setiap mau tidur pakai kaos kaki. Alhamdulillah. Ini salah satu di antara resep untuk mempertahankan kesehatan kita. Nah, inilah baru akan terjadi keberkahan. Jadi keberkahan itu kita cari sendiri. Kita usahakan. Coba oleh Bapak rasakan. Kalau kita pakai